ومن تبعهم بإحسان كتاب مبين فما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sudah puji dan syukur panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberikan kita dalam iman dan Islam, memberikan kita taufik dan hidayahnya untuk sentiasa mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan kita dalam nikmat tersebut dan juga menambahkan nikmat-nikmatnya kepada kita dan menjadikan kita hamba-hamba yang sentiasa syukur kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada malam ini insya-Allah kita akan teruskan pembacaan kita kitab sunnah karangan Syekh Sadiq rahimahullah ta'ala. Masih lagi kita membahaskan kitab ijarah, iaitu berkenaan dengan upah-upah atau syekhul menyewa. Akhir yang kita sebutkan adalah berkenaan dengan upahan tersebut, bila upahan tersebut itu mesti diberikan. Dan ini juga telah terangkan dalam beberapa keadaan. Yang penting jika sebelum akad tersebut terdapat persetujuan antara dua buah pihak, maka syariat akan melihat pada persetujuan tersebut dan akan mengambil kiranya. Jika tidak ada persetujuan, maka ia lihat kepada keadaan akad tersebut, apakah ia upah-mengupah ataupun sewa-menyewa barang. Kalau sewa-menyewa barang, maka wajib ataupun telah berhaklah upah ataupun sewa tersebut mula daripada akad tersebut. Contohnya sewa rumah, maka walaupun belum selesai satu bulan, belum selesai satu tahun tempoh akadnya, maka telah wajiblah diberikan sewanya. Adapun jika upah seseorang itu bekerja untuk seseorang lain, maka upahnya diberikan setelah tamat selesai mengerjakan tugasannya. Baik, kemudian kita telah menerangkan juga berkenaan dengan mengambil upah seorang wanita untuk menyusukan anaknya, maka ini kita terangkan juga bahawa ini dibolehkan secara ijma' dan ini juga berdasarkan Al-Quran. Allah SWT telah membenarkan seorang laki-laki untuk mengupah seorang wanita untuk menyusukan anaknya, dan upahannya adalah yang ma'ruf, yang biasa, yang digunakan oleh adat ataupun keadaan seperti itu di kawasan tersebut. Tetapi walaubagaimanapun perlu dilihat beberapa perkara supaya tidak timbulnya penganiayaan atau perlindahan, iaitu anaknya macam mana mesti dilihat dulu, anaknya macam mana, kemudian mesti diketahui tempoh penyusuan tersebut setahun, berbulan ataupun sebagainya. Kemudian juga dilihat di mana tempat susuannya, di rumah anak tersebut ataupun di rumahnya sendiri. Kerana ini semuanya kalau tidak dikenal pasti, tidak ditetapkan, mungkin akan menimbulkan pertikaian satu masa nanti. Jadi yang penting kita selalu ingatkan tentang kaedah syariat dalam kaedah muamalat seperti ini adalah kaedah umum, iaitu segala muamalat itu mestilah diasaskan atas keadilan dan juga menolak ataupun mengelakkan daripada kezaliman, ketelingkahan. Jadi kita telah terangkan beberapa kali juga bahawa banyak hal di dalam amalan ini tidak ada dalil yang khusus. Tetapi di situ kita dapatkan ulama meletakkan syarat ini, syarat itu dan sebagainya. Jadi bila kita nak terima syarat ini, maka kita jawab, lihat kepada kaedah umumnya. Jika tidak ada dalil yang khusus tentang hal-hal tertentu, maka kita lihat kepada apakah ini akan mengakibatkan kezaliman ataupun tidak tanpa syarat ini. Maka kita katakan kalau dia akan mengakibatkan kezaliman ataupun seumpamanya permusuhan, perlingkahan, maka wajar diletakkan, bahkan wajib diletakkan syarat ini. Okay, contohnya ujrah ataupun upah yang mesti diketahui berapa jumlahnya. Jadi kalau tak diketahui akan tidak adil. Kalau selepas itu baru nak tetapkan atau baru nak berikan, maka akan menimbulkan perpecahan. Ini jelas. Walau bagaimanapun kita kena ingat, asalnya semua muamalat ini semuanya boleh, semuanya diharuskan, dibenarkan dalam syariat, sampai ada dalil yang mengatakan tak boleh. Ini berbeza dalam buat ibadat. Adapun dalam kandang ibadat, asalnya tak boleh buat. Asalnya tak boleh semayang sampailah Allah benarkan perintahkan kita semayang. Asalnya tak boleh puasa sampailah Allah benarkan kita berpuasa. Asalnya tak boleh puasa zakat melainkan apabila syariat telah benarkan kita puasa zakat. Tak boleh pergi haji. Pergi mana nak pergi haji? Semua kita tak boleh pandai-pandai sendiri sampai datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan kita dalam begini. Jadi dalam kandang ibadat, kaedah syaratnya adalah jelas sejelas-jelasnya bahawa ia adalah alat tauqif, yakni terhenti. Kita tak nak cakap haram kita beribadat, tapi terhenti maknanya tak boleh kita beribadat terhenti sampailah urut ataupun datangnya dalil. Tak ada dalil, kamu tak boleh buat ini. Kamu nak zikir, mesti ada dalil. Jadi kalau dah ada dalil, baru boleh lakukan. Dan ini kenapa kita lihat, kerana dalam hal-hal ibadat, ia adalah milik Allah SWT. Kerana Allah SWT ciptakan kita, dia sahajalah ciptakan kita. Jadi tak ada orang yang boleh kata saya menciptakan manusia, ciptakan makhluk-makhluk Allah SWT. Oleh kerana tak ada sekutu bagi Allah SWT dalam tasawuf, dalam ciptaan. Begitu juga dalam al-amr, iaitu dalam urusan perintah, hukum akal, halal, haram, takdir dan sebagainya. Semuanya dapat mutlak Allah SWT. Kalau kita pun kata kita boleh ibadat macam ini, kita boleh zikir macam ini, kita boleh buat macam itu, macam ini, gini, kata lepas ni kita nak buat gini, sebelum ni kita nak buat gini dan sebagainya, maka itulah kita jadikan diri kita sebagai sekutu Allah SWT dalam syariatkan. Walaupun dia bagus, walaupun dia jenis perkara yang Allah SWT perintahkan kepada kita di zikir, seperti solat dan sebagainya. Sepertinya wuduk, wuduk hanya untuk apa? Untuk solat, asalnya untuk solat. Dan perkara yang apa ni kita katakan mesti ada faham untuk kita laksanakan perkara tersebut, maka kita kena wuduk. Tapi kalau setiap kali lepas kita makan, misalnya kita nak berwuduk dan kita anggap itu sebagai syariat Allah SWT, apa hukumnya? Mungkin tak boleh. Wuduk bagus ke tak bagus? Bagus, bersih. Betul tak? Tapi lepas makan, kita bagi nombor P lah. Nak kerangkap wuduk. Kita anggap itu sebagai sunnah pula. Kalau tidak, kita cakap wajib. Jadi kita dah seperti apa? Sekutu bagi Allah SWT, sekutu dengan Rasulullah SAW mensyariatkan satu-satunya sunnah. Jadi di sinilah datangnya kesalahan. Jadi jangan lihat benda itu bagus, benda itu bagus, tapi kita salahkannya sebab daripada mana? Daripada sudut kebiadabannya. Cuba bersama-sama dengan Allah SWT mencarikan sesuatu perkara. Baik, kita kepada hal mu'amalah, asalnya semuanya boleh. Asalnya semuanya boleh. Melainkan ada dalil kata tak boleh. Balik. Tetapi walau bagaimanapun dalil itu lebih umum dari sekat qala Allah, qala Rasul. Kalau dalam hal-hal kita ni, bukan hanya Quran saja atau hadis saja, tapi kadang-kadang dilihat daripada keseluruhan. Keseluruhan Al-Quran kata apa? Keseluruhan hadis kata apa? Dan kita dapati bahawa mereka, iaitu ulama-ulama, menetapkan bahawa mestilah di asas muamalah itu atas keadilan dan mengangkat ke kezaliman dan persengketaan. Jadi bukan masalah reda ataupun tidak. Saya main judi, dia letak berapa, dia reda. Kalau tak laku, dia reda. Dia nak beli tiket 4 tumbuh, dia reda. Kalau dia menang, memanglah dia suka, dia reda. Kalau tak laku, dia tak kisah $2 ke $10 terbang. Adakah dibolehkan? Ini bukan masalah reda atau tak? Reda lah. Sebab kat situ ada kezaliman kat situ. Dan banyak lagi ya. Baik, balik kepada kita juga telah membincangkan sewa menyewa tanah. Ini juga telah kita terangkan, misalnya jelas tanah tersebut nak buat apa, nak buat bangunan ke, nak tanam. Kalau nak tanam, tanaman apa? Semua jenis tanaman ke atau tanaman tertentu? Semua kerana diikat kepada apa? Kepada tanah tersebut. Mungkin sebagian tanaman akan merosakkan. Jadi itu semua kita kena jelas. Kemudian sewa menyewa ataupun sewa menyewa kenderaan. Daripada dahulu binatang kenderaan yang mesti nak tetapkan berapa lama nak pakai atau ke mana nak pergi, atau kalau kenderaan itu untuk bawa barangan saja, buat transport saja, mesti jelaskan barang apa yang nak bawa, berapa berat dan sebagainya. Dan itulah yang kena pakai dalam hukum dunia sekarang ini. Jadi dalam hal ini juga sebenarnya banyak perkara yang mungkin tidak jelas, tidak ditetapkan. Tetapi seperti kita dapati bahawa kadang-kadang syariat memaaf memaafkan juga satu kejadian. Ada beberapa perkara kita dapati ada zararnya, ada tidak ketahuannya, ada macam penipuan kat situ, tak dijelaskan. Tetapi kita lihat syariat-syariat tak sentuh pun hal ini. Jadi kat sini kita perlu kepada sedikit ta'amul, tadabbur sedikit, dan kita akan dapati hukumnya. Contoh kita naik taksi ke zaman sekarang dah jelas lah, naik RM3 ke $1 ke $2, 87 pusing ke jenis-jenis kereta, jenis taksi. Baik, lepas tu setiap kilometer ini semua dah jelas, dah tulis lah, tak cakap pun tak apa. Baik, tetapi kalau kita lihat kadang-kadang ada tempat tak pakai meter misalnya, boleh ke tak boleh? Asalnya boleh, tapi mesti jelaskan. Kalau daripada mana ni, Bedok, Bukit Batok sampai Bedok Noh misalnya, misalnya kata $20, boleh ke tak boleh? Dia naik $20. Jawabnya boleh, sebab dah ditetapkan tempatnya, nyawanya dah beritahu, kemudian sewanya dah tahu, bahnya dah tahu. Tapi taruhlah tengah-tengah macam tadi, tengah-tengah tiba-tiba traffic jam sampai setengah jam. $20 ni sepatutnya nak kena lebih. Kata taxi driver, oh ini tak boleh $20, ni $25. Wajib tak awak bayar $25? Dan kenapa kemarin dari awal-awal tak tetapkan kalau jam begini dan begitu, siapa nak datang orang? Tapi kalau tak jam, macam mana? Jadi dapat kita dapat di sini, tidak perlu kita tetapkan kalau jam ke ataupun salah jalan ke, semua mesti ditanggung oleh apa? Oleh pembawa taksi. Kerana dalam hal ini, ulama telah menyebutkan kes seperti ini, kerana kita mengubah apa ya, kenderaan tersebut dari point A sampai ke point B. Macam mana dia nak sampai situ, berapa minyak dia nak pakai, betul tak penat dia macam mana, jam ke tak jam, itu tidak kita ambil kira. Kita tidak ambil kira, sebab kita ubah daripada point A ke point B. Macam mana sampai apa semuanya nasib. Kalau orang tanya, mungkin ni kita betul tetapkan dan sebagainya, jawab kita ni tidak perlu. Jadi di sini kena hati-hati juga, jangan benda yang mudah jadi susah. Tapi dalam waktu yang sama, jangan pula perkara yang penting tidak kita apa ni, kita tidak ambil penting. Jangan sampai terlampau mudah. Berapa ni dari sini pergi Bukit Batok, pergi Belonok, nanti esoklah saja, boleh tak? Tak boleh. Pasal benda tu penting, jangan ambil mudah. Kita mesti tetapkan. Kemudian kita juga telah menerangkan tentang menyewa rumah untuk tinggal, dan ini jelas dibolehkan dari dulu sampai sekarang. Orang-orang Islam semuanya menyewakan rumah untuk tinggal. Jadi kalau dalam hal ini juga mesti ditetapkan bahawa dia untuk tinggal. Jangan pula besok orang datang rumahnya, lepas tu dia letak barang, ataupun orang dah buka workshop lah, ni dalam negeri kita tak boleh lah, tapi taruh lah zaman-zaman dahulu ke apa, dia buka kedai besi ke, potong-potong besi kat dalam rumah, bukan untuk dia tinggal, ataupun dia tinggal sekali, boleh tak boleh? Jawabnya tak boleh. Sebab apa? Akadnya telah ditetapkan untuk kamu tinggal. Jadi kalau mana yang masih lagi dianggap sebagai orang itu tinggal di dalam kediaman tersebut, tidak merosakkan bangunan tersebut atau rumah tersebut, maka dibolehkan. Kalau ada sampai merosakkan, tak boleh. Tapi orang bagaimana pun, taruhlah orang itu duduk 5-6 bulan misalnya. Bulan pertama bagus, kedua bagus, ketiga bagus, keempat saja tandas rusaklah, sinki bocorlah, begini dah macam apa, dah hitam-hitam dan sebagainya, rusak sana rusak sini lah. Apakah orang yang menyewa itu harus ganti? Jadi di sini kita lihat, orang ini duduk, dia duduk sebagai tinggal ke, dia duduk sebagai buat kerja lain ke, buat stall ke, dan sebagainya. Kalau dia masih lagi dalam akad, yakni dia hanya tinggal kat situ, jadi apa yang digunakan itu tak patut dia tanggung. Ini yang istilah kita YNT. Jadi siapa yang tanggung? Tuan punya, tuan di rumah. Jadi dia telefon tuan, ni singki bocor. Tuan tak, okeylah kamu carilah apa pelama ke apa kamu buat, nanti bayar apa? Nanti apa ni, potong daripada sewa macam itu. ijazah. Ataupun kalau dia nak save dia, kalau rumah datang keluar betul kan diri. Tak boleh kata kau pandai-pandai, kita kasih rumah kau pandai-pandai. Ha, tak boleh. Sebab itu kita telah tetapkan akad dia adalah untuk tinggal dalam rumah tersebut bukan untuk hal lain. Dan kita telah terangkan kalau dia tinggal kat situ ataupun dia tak tinggal kat situ, yang penting tuan pemilik rumah telah kosongkan rumah tersebut dan berikan kunci selama misalnya 6 bulan tempoh sewanya, tapi dia tak duduk-duduk juga, adakah apa ni penyewa tersebut tetap berhak mendapatkan upah yang disewa ya, yang kita tetap dia dapat walaupun tak orang pakai, walaupun tak dimanfaatkan. Sebab apa? Sebab akad kan hanya dia serahkan tempat tersebut untuk dimanfaatkan. Orang itu yang tak manfaatkan itu bukan hal dia. Biasa kan macam ini. Jadi kadang-kadang satu bulan, satu dua hari dia nak balik negeri misalnya, ataupun satu minggu dia nak balik cepat, boleh tak potong daripada sewa? Boleh kan? Melainkan tuan rumah kesiaran, satu minggu dia tanya aku boleh sewa seorang yang berapa, dia boleh aku potong minggu. Kalau dia tak kesian, tak panggil. Yang penting adalah kosongkan rumah tersebut ikut tempo. Kemudian kita pergi kepada hal berikutnya. Ta'dirul ain mustajarah. Artinya menyewakan satu barang yang disewa. Macam mana? Misalnya tadi rumah tadi orang ini datang disewa. Sewanya $500 sebulan satu bilik katanya. Selama setahun. Tetapi dia tak duduk kat situ. Dia pun pergi telefon ke apa ke, dia iklankan orang. Dia kata, aku sewakan bilik ini $600 sebulan. $500 dia bayar tuan, dia dapat $600, dia dapat $100. Boleh ke tak boleh? Singapura tak boleh ya. Singapura tak boleh. Tapi dalam syariat, hukumnya boleh atau tak boleh? Boleh. Asalkan yang dia sewakan itu untuk tinggal, jadi tetap tidak bercanggah dengan akadnya, tak salah. Jadi wasijar untuk relisakan yufi pelintipak bisukna sawan sakan adiab kan. Wajib sunyi mustajir dan yuajir al ain mustajara. Dibolehkan seorang yang menyewa untuk menyewakan barangan yang dia sewa. Tetapi jika yang disewakan itu adalah binatang tunggangan, iaitu kenderaan, maka wajib atasnya amalannya, iaitu yang disewakan itu sama dengan yang dia minta mula-mula tu. Dia mula-mula sewa kenderaan ini untuk apa? Untuk daripada sini ke sini? Baik. Kemudian dia sewakan pada orang lain? Tak apa. Tapi mestilah sewa yang kedua tu sama dengan sewa yang pertama ataupun qariban dan amal yang hampir sama dengan apa? Dengan apa yang dia akan manfaatkan. Kenapa? Supaya tidak teranaya barangan tersebut. Lagi-lagi kalau kenderaan, dia sewa untuk daripada sini pergi Kuala Lumpur, dia sewakan orang dari sini ke Pulau Pinang, boleh tak boleh? Tak boleh ya, jauh sangat. Tapi kalau masih kat Shah Alam ke dekat-dekat, lebih kurang ke barang dia membawa pun lebih kurang sama beratnya, tak apa, boleh dia sewa atau sewa. Sebab dia telah memiliki manfaatnya, dia boleh kan berikan manfaat atau sewakan manfaat tersebut kepada orang lain. Itu kaedah. Dan bolehnya menyewakan barangan yang dia sewa itu dengan sewaan yang lebih tinggi, sewaan yang lebih rendah, sewaan yang sama. Tak perlu, dia boleh dapat untung, dia nak pergi pun boleh, nak sama pun tak mengapa. Contohnya dia ada hal, dia tak dapat nak duduk rumah tersebut, dia kasih pas pada orang lain dengan sewa yang sama. Boleh ke tak boleh? Jawabnya pun boleh. Baik, halakul ain mustajarah. Bagaimana jika barangan tersebut, barang yang disewa itu binasa? Jadi kita dah terangkan contoh tadi sedikit sebanyak. Orang dah sewa rumah, lepas tu sinki bocor, tandas pula rusak dan sebagainya. Bagaimana? Jadi kalaulah barangan tersebut rusak di tangan orang yang menyewa, maka dia adalah amanah. Ini istilah fuqaha. Bagus juga kalau kita ingat-ingatkan istilah ini. Namanya yadu amanah, tangan amanah. Jadi ada barangan tersebut dinamakan tangan amanah. Buku misalnya saya pinjam pada awak, ini tangan amanah. Apa maknanya tangan amanah? Sebab dia ada satu jenis tangan. Ini tangan amanah, ada tangan lagi satu namanya tangan boman, tangan garanti. Lain. Tangan amanah dengan tangan garanti. Tangan amanah artinya awak diamanahkan untuk memelihara barang tersebut. Tetapi kalau barang itu rosak di tangan awak, awak tidak wajib ganti rugi. Tangan awak hanya amanah, awak mesti jaga saja. Itu maknanya. Kalau tangan daman, tangan ganti rugi dan tangan garanti ni, maka kalau barang itu rosak di tangan awak, awak mesti apa? Mesti ganti. Mesti bayar ganti rugi. Namun demikian, tangan amanah itu pun tak boleh sewenang-wenangnya. Dan dititipkan kepada kamu sesuatu barangan, kamu mesti memelihara. Betul, kalau dia rosak di tangan kamu, kamu tak perlu bayar ganti rugi. Tapi perlu dilihat apakah barangan itu rosak yang di tangan kamu itu sebab kamu cuai. Kalau kamu cuai, kamu letak barangan tersebut bukan tempat yang betul, ataupun kamu tak memeliharanya dan sebagainya, kereta itu, kalau kereta itu rosak, kamu tak wajib, tak wajib ganti rugi. Tuan punya kereta yang kena betulkan dan sebagainya. Tapi kereta itu rosak sebab awak yang cuai. Macam mana cuai? Awak tak tutup apa lampu ke, bateri weak misalnya. Siapa nak bayar? Sampai bateri konten nak kena, tak kena tukar. Yang ini penyewa yang kena bayar. Walaupun dia tangan amanah saja, sebab dia cuai. Tapi jika tidak, kereta itu letak bagus-bagus yang cantik, tetapi kemudian kaya orang pancitkan, kaya orang curi misalnya. Siapa nak bayar? Bukan penyewa. Orang yang penyewa itu, tapi orang yang memberikan yang tuan punya kereta itu. Sebab dia tangan amanah. Jadi ini kaedah. Jadi al-ainul mustajara amanah. Fiyadil mustajir. Dia adalah amanah di tangan orang yang menyewa. Kerana dia mengambil barangan tersebut untuk dia menyempurnakan atau mendapatkan manfaatnya. Manfaat itu pula yastahiquha, yang dia berhak memilikinya. Sebab dia dah bayar, dia dah sewa. Tapi dia tidak, dia masih bukan tuan punya barang. Dia cuma tuan punya manfaat sahaja. Jadi apabila barangan tersebut itu rosak, maka dia tidak membayar ganti rugi, melainkan dia menganiaya kita hati ataupun akan siap dicuai di dalam memelihara barangan tersebut. Dan barang siapa yang menyewa satu binatang kenderaan tunggangan, kemudian dia menarik binatang tersebut dengan apa tu, tali dia tu kan, dan kat kepala dia, tetapi kemudian sakit ataupun mungkin menganiayakan apa ni binatang tersebut, maka dia tidak wajib ganti. Sebab tu memang biasa orang tarik apa tu, tarik kan, kalau kuda tu dia tarik kat tali ke apa. Jadi yang itu biasa orang buat macam itu, dan dia pun buat macam biasa, dia tidak menganiaya, maka dia tidak perlu bayar apa-apa kalau apa ni sakit ataupun mati sekalipun kuda ataupun binatang tunggangan tersebut. Okay. Jadi ini satu contoh zaman kita, segala-galanya yang lain-lain juga. Dalam hal ini juga kita kena ingat kan, sebagai orang yang menyewa, dan kadang dia datang, dia dah sewa, dia kata dia dah bayar banyak dah. Banyak dah bayar, semua dah kena bayar, minta advance lagi. Lepas tu dia pakai betul-betul, dia faham? Pakai. Tak apa, betul-betul pakai tak apa. Masalah betul-betul tu tak betul. Lampau pakai. Muka boleh masak sekian gini, dia masak betul-betul sampai melebihi. Jadi kalau demikian, tak bermakna tentang-tentang benda itu adalah diamanahkan sahaja, dia tak perlu bayar ganti rugi. Jika dia cuai dapat dia sengaja menganiaya, maka dia perlu bayar. Perlu bayar ganti rugi. Tapi biasanya tak ada orang tahu lah, melainkan Allah SWT nanti. Melainkan ada bukti, melainkan ada bukti. Jadi kalau orang Islam dah belajar ni semuanya, dah jadi iman, dia takkan buat macam itu. itu beza dia. Sebab hari ini mungkin tak ada hukum, hukum Islam kat situ. Tak dapat dihentikan, tak ada kiamat. Tak ada orang hukum, mana boleh tak ada orang hukum. Semua kezaliman akan dipulangkan haknya. Bahkan binatang dengan binatang pun, kalau dia anaknya kawan dia, kambing yang ada tanduk, tanduk kambing yang tak ada tanduk, kalau sama-sama ada tanduk tak apa. Apakah berlaku hari kiamat? Akan dibangkitkan binatang pun untuk wa'idhan wuhushu husirat dalil ya. Allah SWT kata apa? Dan ingatlah apabila wuhush binatang-binatang buah itu dibangkitkan. Bukan manusia saja dibangkitkan, orang Islam, orang kafir dibangkitkan. Tidak, binatang pun dibangkitkan. Itu dalil Quran wa'idhan wuhushu husirat. Kenapa? Dan dalam hadis Rasulullah SAW tersebutkan Quran adalah kisos. Siapa yang ada buah lain semua akan dibayar balik. Sebab kan kita tak dapat batas. Itu keadilan Allah SWT. Jadi nanti kambing ada tanduk, yang dah tanduk kat dunia tu, dia hari kiamat kena tanduk balik. Jadi itu binatang yang asalnya bukan mukallaf. Kemudian apa? Sekarang tak ada, tak ada surga, tak ada neraka untuk mereka. Tak ada. Itu saja. Ada pun manusia, tentu lebih besar daripada itu. Sikit saja waktu cumpit ke kat negeri je kan, dia dah letak sampai mati pula. Macam mana? Sebab gagal jawab satu soalan match ke apa dan sebagainya. Sampai mati. Kalau tak dihukum di dunia, itu sekali dihukum di pada hari kiamat. Betul macam mana pun, sebab tu kalau orang kata, kenapa kita nak istighfar banyak-banyak? Kenapa Rasulullah SAW kata, istighfiru ayanas istighfiru. Why? Istighfiru rabbakum matuhu ilaih. Minta ampunlah, istighfarlah pada Tuhan kamu dan kembalilah kepada taubat kepada hal ini. Atubu ilallah anfa inna astaghfirullah atubu ilaih fi kulli yawmin mi'atan marrah. Kerana aku, kata Rasulullah SAW, setiap hari aku istighfar, aku taubat 100 kali. Dia baca istighfar 100 kali. Dalam hadis yang lain 70 kali. Nabi SAW pun buat macam itu. Kita apa lagi? Sebab ada dosa yang mungkin yang kita rasa tak, kita tak buat. Tapi banyak lagi perkara yang kita mungkin buat tapi kita tak sadar kita buat. Baik. Kita pindah ke bab yang berikutnya, iaitu Al-Ajil. Rukun ijarah, selain daripada yang disebutkan tadi, adalah Al-Ajil, iaitu orang yang bekerja mengambil upah. Orang yang kita upahkan, kita gajikan. Al-Ajil ni ada dua macam, satu khas, satu yang umum. Adapun pekerja yang khas, yang khusus ini, maka dia adalah seseorang yang kita upah dia untuk bekerja untuk kita untuk tempoh yang diketahui. Jadi dia khusus sebab dia ada tempoh tetap. Kalaulah tidak diketahui tempohnya, tak tahu seminggu ke, sebulan ke, setahun ke, dua tahun untuk komitnya misalnya, maka kita upahnya itu, akad upahnya itu fasid. Artinya tidak sah, batal. Jika tidak ditetapkan tempohnya, maka setiap daripada dua pihak, dua belah pihak itu, iaitu orang yang mengupah, orang pekerja yang mengambil upah itu, boleh memutuskan akad tersebut bila masa saja mereka kehendaki. Adapun dalam hal sewa menyewa, jika pekerja tersebut telah menyerahkan dirinya, dia ready, dia nak kerja untuk beberapa waktu saja dalam hal ini, maka dia tetap akan mendapatkan gajinya. Tapi gaji yang macam mana? Gaji yang biasa orang dapat kalau kerja macam gini, satu hari macam gini. Kalau ada satu bulan, macam inilah dia dapat. Walaupun akad tersebut telah diputus, telah diputuskan. Dan ajil al-khas ni, yakni pekerja yang khas ini, tidak boleh di dalam waktu dia bekerja untuk orang tersebut untuk membuat apa ni, projek lain, dia tak boleh kerja dengan orang lain melainkan dengan tuannya sahaja. Sebab dia adalah pekerja yang khas, dia tak boleh apa dia panggil tu, moonlighting ke ataupun dia ada apa ni, ada lagi-lagi income-income yang dia nak cari. Kalau dia adalah pekerja yang khusus ketika waktunya, misalnya dia daripada 8 sampai 5, 8 sampai 2 kat situ je lah, dia kerja kat situ. Saya tak bermakna lepas tu tak boleh kerja, lepas tu boleh. Itu maksudnya. Kalau dia nanti di borong misalnya selama satu bulan dalam untuk satu projek, jadi satu bulan itu dia tak boleh buat kerja, tak boleh buat kerja lain. Ini satu perkara yang semua orang sepatutnya tahu. Tapi yang malang kita lihat banyak orang yang menyalahi. Biasanya kontraktor lah, kita nak cakap sama kontraktor ke apa. Suruh buat kerja macam ni. Okey, bagus. Buat sampai habis, pasang ceramik asalnya. Satu rumah, rupanya pun dah tetap dah bagus lah. Tetapi, orang telefon dia, buat kat rumah ni pula. Dia pun, nak buat kat sini, nak buat kat sini. Kalau tak ambil, terlepas. Apa dia buat? Ambil juga. Lepas tu dia terpecah-pecah kat dia kan. Lepas tu, dah ditinggalkan kat situ. Yang kat sini pula, dengan buat-buat-buat, dia hantar sikit, dia hantar sikit. Dia buat sini sikit, dia buat sana sikit. Sepatutnya boleh ke? Kalau kita pakai akal, kata tak boleh. Pasal dia tak ada. Nak buat kat sini, buat kat sini. Nak buat kat sana, boleh buat kat sana. Betul lah. Ataupun pakai pekerja lain. Tapi mereka tak buat macam itu. Nak jimat duit dan sebagainya. Nak untung. Kadang bukan satu je, 3, 4, 5 projek semua dia nak buat. Semua dah buat lah, itu lah yang ini, lambat. Nanti dia kasi alasan ni lah dan sebagainya. Hari ni datang 5 orang, besok datang 4 orang. Besok datang 3 orang, kadang tak datang. Aku kasi itu, kasi alasan gini dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Dalam Islam, kamu adalah al-ajir al-khas. Kamu adalah pekerja khusus. Booking untuk tempoh yang tertentu. Habiskan waktu yang tertentu. Jadi di sini juga mengingatkan kita juga sebab itu kadang-kadang kena tanya yang nak buat projek ini, nak buat serum ini berapa orang? Berapa orang itu yang berangkat? Beza kan 3 orang buat kerja dengan 1 orang buat kerja. Kalau dulu kita tak tahu nak tanya. Jadi dia kata nak buat, ada buat. Ya. Berapa orang nak? Okey lah, 1 minggu. Kita pun ingatkan 1 minggu. Sekali datang 1 orang, macam mana boleh ambil 1 minggu? 1 minggu tu sebenarnya kalau 5 orang. Sekarang ini semua nak kena di dan kena hati-hati. Tapi kalau kita bayar dia gaji hari, lain cerita dia. Ini semua nak kena lihatlah. Macam-macam apa ni jenis kontrak upah mengupah atau suruh menyuruh. Jadi di sini dah terangkan, tak boleh dia bekerja untuk orang lain. Waktu tempoh yang dia bekerja untuk orang yang tertentu itu. Kalau dia beramal ataupun dia bekerja untuk orang lain dalam tempohnya, apa yang berlaku? Nafasa min ajrihi biqadri amalihi, dikurangkan daripada gajinya mengikut apa tu? Kerja yang diberikan kepada orang lain. Kalau setengah hari, potong gaji setengah hari. Itu jalan keluarnya. Tapi bukan itulah yang pertama kali, bukan maknanya boleh macam itu. Dosa tak dosa, tapi itu hukum nak selesaikan masalah. Asalnya tak boleh. Tapi kalau gaji yang dia dah buat, maka kita mesti potong gaji dia. Selama mana dia ada je buat kerja tersebut, dia tak buat kerja untuk orang lain, dia tidak keberatan untuk buat kerja yang dia telah setuju itu, maka dia berhak mendapatkan upah yang penuh. Ini dah jelas. Juga dia mendapatkan upah yang penuh itu walaupun orang yang mengupahnya itu memutuskan, mempasahkan akadnya sebelum tempoh yang dipersetujui itu tamat. Jadi dia tempohnya 1 minggu dia buat kerja, buat ceramik ni misalnya. Tapi belum habis 1 minggu dia kata, dah 3 hari ni dah, kamu dah tak boleh datang lagi. Boleh ke tak boleh? Jawabnya tak boleh. Tak maksudnya, orang ini tak dapat 3 hari ni kerja je. Bahkan dia tetap dapat 1 minggu ni kerja. Walaupun dia tak kerja sampai 10 hari. Sebab yang putuskan dapat tu bukan dia yang bekerja. Tetapi apa? Okeynya. Jadi dia tetap dapat 1 minggu bekerja. Sebab janji ikut tempoh. Sebab dia adalah pekerja khas. Ini semua kerana dia pekerja khas. Ini memang cantik sebenarnya. Kalau kita lihat syariat Islam, ada memberikan hak pekerja. tetapi bersyarat jika ada uzur yang mewajibkan memaksa diputuskan akad tersebut, maka yang seperti ini dia tak dapat gaji penuh. 3 hari diputuskan akadnya, dan syariat kata kasih dia 3 hari yang bukan 1 minggu. Walaupun yang putuskan bukan dia, tetapi ada dalam tauqiqnya kita katakan dia dapat 3 hari juga. Kenapa? Sebab ada uzur untuk memutuskan. Tauqiqnya tadi itu memutuskan akad tersebut bukan suka-suka saja, tetapi dia ada sebab, dan kita namakannya uzur. Uzur itu seperti ini. Seperti pekerja itu dah tak boleh buat kerja tersebut. Pekerja itu dah tak boleh buat pekerja. Kerja tersebut tengah-tengah kerja ke ataupun kat luar, dia accident. Accident dah, tangan dah, dah berbalut. Macam nak buat kerja? Boleh? Tak boleh buat kerja kan? 1 minggu tak boleh continue. Jadi kalau tak boleh continue, putuskan. Panggil orang lain. Jadi 3 hari itu je lah hak dia. Ini pun kita dah lihat tak payah dalil apa-apa, tetapi dalil umum inilah yang adil. Ataupun seperti dia sakit satu penyakit yang dia tidak boleh apa ni mendirikan ataupun meneruskan pekerjaannya lah. Itu ada kesempatan yang jelas kalau tangan dia pun, tangan dia sakit ke patah dan seterusnya. Nah. Kemudian orang yang bekerja secara khusus ini, dia adalah seperti seorang wakil, di mana dia adalah pemelihara, dia amin yang diberikan amanah untuk buat kerja, Jadi kalau ada rosak barangan, misalnya waktu dia buat ceramik tersebut ada rosak apa benda kat rumah tersebut, tetapi bukan dia yang menganiaya ataupun dia cuai, maka dia tidak perlu bayar ganti ganti rugi. Jadi ini juga kita kena ini sama dengan yang tadi lah, tentang barang yang rosak. Yang ini kata ketika ini barang tuan punya, barang tuan yang rosak daripada sudut pekerjaan, sebab dia hanya apa, tangan amanah. Tetapi kalau dia menganiaya ataupun dia cuai, dia lalai, maka dia terpaksalah membayar ganti rugi seperti orang lain. Jadi itu adalah wakil, eh? Wakil disuruhkan apa ni, wakilkan saya untuk apa ni, sembelih kurban misalnya. Okey, bagus, dah wakilkan. Tetapi bila dah sampai misalnya binatang kurban itu dah mati lah, adakah dia yang nak bayar ganti rugi? Sampai jauh-jauh ke Indonesia, binatang dia sakit ke mati ke tak jumpa lah misalnya. Jawabnya, kalau dia bukan dia yang sebabkan, dia menyebabkan binatang kurban itu mati ke ataupun tak sah dikurbankan, maka dia tak perlu bayar ganti rugi. Tapi kalau dah kasih pada dia, sepatutnya dia jaga binatang kurban itu, besok nak hari raya patutnya dia dah sembelih betul-betul, tetapi dia entah macam mana, entah dia kasih makan apa yang tak patut makan ke, dan dia tahu itu tak patut, maka binasa binatang tersebut, maka wakil tersebut kena bayar ganti rugi. Ini bagi contoh saja. Kena ada hal-hal seperti ini perlu kepada banyak banyak contoh, eh, pasal ini semua kaedah saja, dan insyaAllah ini semua dapat kita faham apa ni, kalau kita sedikit apa ni cuba mendalami dan memahami perkara seperti ini. Baik, kemudian ada beberapa hal lain, iaitu al-ajibul musytarak, kemudian bagi kepada pekerja yang umum. Dia bukan khusus, maknanya dia bukan kerja untuk satu orang, tapi dia kerja untuk lebih daripada satu orang. Dia kerja dengan A, B, C, D, E. Macam mana contohnya? Dia ada kedai, kerja dia jahit baju. Orang datang, A kasi baju, so jahit, B kasi baju, so jahit, C, D dan sebagainya. Boleh ke tak boleh? Boleh ya? Sebab dia adalah al-ajir al-mushtarak, dia adalah pekerja umum. Kerja maksudnya dia bukan untuk satu orang saja. Jadi ini ada hukum-hukumnya yang satu insyaAllah kita akan terangkan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah. Ada apa-apa soalan? ada yang menulis soalan ni. Macam dah janji kalau ada waktu kita nak jawab. InsyaAllah ada 5 minit itu. Tapi dia bukan tentang soalan berkenaan dengan muamalat. Bukan pasal jual beli ke ibadah dan sebagainya. Ini pasal ibadat. Jadi boleh tak kita jawab? Kalau kita nak ilmu, kita dengar ya. Dia masalah solat. Ini masalah biasa yang orang tanya ya. Masalah solat. Dia tanya pasal solat ni baguslah. Sebab solat tu adalah yang agama. Sekala amalan itu hanya dihisap apabila solat itu selesai dihisap ya. Baik, walau bagaimanapun janganlah terlalu banyak sangat kita tanya kenangan solat tu. Jika perkara tersebut makin kita tanya, makin kita apa ni, makin susah ataupun makin pusing. Ataupun pertanyaan-pertanyaan kita tu sebenarnya tak perlu. Jadi saya tak tahu soalan ini macam mana, tetapi kita baca. Betulkah dalam sembahyang tak kala kita membaca tahiyat, kita tak boleh menyebut Sayyidina Muhammad? Kita mesti menyebut Muhammad sahaja. Adakah ini benar? Jika kita membaca dengan menyebut Sayyidina, apa hukum sembahyang kita? Jadi saya harap ni ada soalan, tentu nak tahu. Banyak orang cakap macam ni lah. Ada orang kata tak boleh dalam tahiyat awal ke tahiyat akhir. Ada dua tahiyat kan? Tak boleh baca Sayyidina Muhammad, kena baca Muhammad saja. Benar ke tak benar? Jadi ini soalan tentang ibadat. Tentang ibadat waktu tentang solat. Tentang solat ini dah diterangkan ke belum? Macam mana nak solat? Dirinya, rukuk sujudnya. Jawabnya tidak. Nabi SAW yang telah terangkan. Kita tak diwakilkan orang lain untuk ajar solat ini. Dia sendiri yang solat. Kemudian dia perintahkan orang ramai untuk belajar solat daripada dia. Macam mana nak belajar? Bukan untuk dalam kelas belajar. Cara Nabi SAW lebih praktikal. Untuk ketika itu memang amat sesuai. Lihat aku solat, ikut kopi. Itu perbuatan-perbuatan solat. Dan termasuk dalamnya akwal solat, iaitu percakapan-percakapan dalam solat. Berbual-bual maknanya zikir-zikir dalam solat. Bacaan-bacaan solat. Nabi SAW dah terangkan dulu. Nabi SAW kata solu kama ra'aitumu ni usalli, sembahyanglah kamu sebagaimana kamu lihat solat. Baik. Jadi dalam Fatihah kita baca Fatihah. Kenapa kita baca Fatihah? Bukan Nabi SAW baca Fatihah. Pernah sampai tak kita baca Fatihah. Dia kata tak baca Fatihah tak sah solat seseorang itu. Dan macam-macam lagi, rukuk baca ini, sujud baca ini. Betul tak? Baik. Dalam tahiyat tu, kita duduk tahiyat tu juga Nabi SAW dalam mengajar kita nak bertahiyat. Dalam beberapa hadis Nabi SAW telah mengajarkan kita bertahiyat. Dan tahiyat tu ada macam ada beberapa buah hadis yang lain-lain lepas tahiyatnya. Yang kita baca, kalau saya ingat ni at-tahiyat mubarakat salawatu tayyibatulillah. Itu salah satu lah dalam mazhab Syafi'i begitu. Tapi mazhab lain dia punya tahiyat lain sikit. Tapi tetap tak lari daripada mana? Daripada hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ajar macam mana kita nak bertahiyat. Maka luar semua hadis yang lain, Nabi SAW telah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, Allah SWT telah perintahkan kami untuk berselawat atas kau. Ajarkan kami macam mana nak berselawat atas engkau dalam solat ni. Jadi spesifik soalannya lah, selawat dalam solat ni macam mana lah, macam mana bacaannya. Allah semua kata, ya ayyuhallazina amanu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat atas nabi. Wahai orang yang beriman, selawatlah dan salamlah atas Nabi. Jadi tak sengkang macam mana nak selawat, macam mana nak beri salam. Minimumnya biasalah kalau bahasa Arabnya, kalau orang faham. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad pun boleh. Macam-macam boleh. Tetapi sahabat tanya Nabi SAW macam mana nak baca selawat dalam solat. Bukan cerita pasal dua solat ni sekarang, pasal dalam solat. Jadi Nabi SAW pun ajar. Dan kata hadis, Nabi SAW ajar kita bertahiyat itu dalam solat itu sebagaimana Nabi SAW biasa ajarkan satu ayat daripada Al-Quran. Al-Quran telah turun, Nabi SAW baca ke tak ajar pada sahabat? Mestilah dia ajar semua ayat. Ada berapa ribu ayat dalam Al-Quran, Dari Fatihah sampai Anas, satu persatu Nabi SAW mengajarkan sahabat. Adakah baca satu kali dia? Dah? Dah lah. Mana orang dengar satu kali dia boleh hafal Fatihah? Ada? Jadi biasa, jadi baca berkali-kali. Dan sunnah Nabi SAW paling kurang tiga kali. Mungkin lebih lagi kali, Allah Alam. Tapi, ajarkan betul-betul lepas yang kalau Quran, Fatihah yang boleh tambah-tambah lah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, Ghafurirrahim, boleh tambah-tambah lah, tak boleh kan? Walaupun maknanya syukur, tak boleh. Kalau ada Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim, itu je. Tapi tambah-tambah. Sebab apa? Sebab di ayat Quran tak boleh tambah-tambah. Dalam hadis, sahabat tu kata, Nabi SAW ajar kita tahiyat dalam solat ni sebagaimana dia ajarkan satu ayat dalam Quran. Maknanya begitulah. Dia buat jajah kan, sampai mereka hafal sebiji-sebiji, setiap huruf semuanya sekali. Dan apa lepasnya, ada Sayyidina atau tidak ada Sayyidina, kita dapati tak ada hadis yang sebutkan Sayyidina. Semua kita tahu Sayyidina. Jadi, kita tak boleh menyebut Sayyidina. Dalam tahiyat, sepatutnya kita jangan sebut tak Sayyidina. Boleh tak boleh cerita lain. Sepatutnya kita baca Sayyidina ke tak baca Sayyidina? Sepatutnya kita tak baca sebab Nabi SAW ajar tanpa Sayyidina barang untuk sahabat. Dan kita katakan sebaiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Supaya dalam hadis-hadis Muhammad SAW. Tetapi apakah baca Sayyidina ni salah kalau bukan dalam sembahyang? Bukankah Nabi SAW Sayyidina kita, yakni penghulu kita, ketua kita, pemimpin kita, jauh ya? Dah tentu sekali. Tapi masalahnya sekarang dalam solat, dalam tahiyat, boleh tak kita tambah-tambahkan Fatihah ke? Atau tambah-tambahkan ikhti tu'a ikhita ke? Tambah-tambahkan itu dan ini dalam solat, tak boleh. Kita kena ambil solat ini daripada Rasulullah SAW. Sebab tak ada tak henti-henti ni. Besok ada doa kita lain, besok lagi ada tahiyat tasyahud lain, besok ada itu, mana boleh. Jadi nanti usah solat tersebut. Jadi kita kena apa ni, ikut dan cukup dengan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Dan sahabat-sahabat pun tak tambah Sayyidina. Tak ada satu riwayat pun, satu dalil pun bahawa sahabat-sahabat tambah Sayyidina. Baik. Tetapi Sayyidina itu benar. Rasulullah SAW adalah Sayyidina. Jadi Sayyidina yang ketua dan pemimpin kita, bahkan lebih daripada itu. Dia adalah Sayyidul, Sayyidina Sajma'in. Dia Sayyid Bani Adam. Kata Rasulullah SAW, aku adalah Sayyid Bani Adam. Aku adalah ketua anak Adam semua. Termasuk Adam AS. Ketua dia siapa? Rasulullah SAW. Hari kiamat. Walau apakah. Dan aku cakap ni bukan kerana nak berbangga-bangga. Tapi itulah kelebihan Allah SWT. Berikan aku tu sampaikan. Pertama dia aku sampaikan. Tapi tak ada waktu yang sama. Nabi SAW tak ajar kita baca Sayyidina. Jadi masalah apa hukum kita baca Sayyidina dalam solat? Kalau kita tak pernah baca, bagolah, memang tepat dengan sunnah. Tapi kalau kita baca, apa hukum dia? Ini ada keraguan dia. Macam mana? Kalau dah tahu sekarang saya nak terangkan di sini ni, dah sepatutnya ditinggalkan. Kalau buat juga, saya tak nak jawab lah. Cuma pun nak jawab, dah tahu tak nak aman kan? Bila orang tanya siapa-siapa, Imam Syafi'i ke siapa, diorang tak ada tambah-tambah Sayyidina. Kita pun, diorang tak ada tambah-tambah kata-kata seperti ini. Jadi kita jangan tanya boleh ke tak boleh. Kita tanya apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian saya ingatkan balik, hal ini tak sepatutnya jadi perbalaan ke kekelintahan ke dan sebagainya. Mungkin orang yang tertua waktu jangan baca Sayyidina ataupun ni macam dia cakap tak betul ke dan sebagainya, kita ambil hati dan sebagainya. Mungkin dia nak sampaikan satu ilmu yang dia tahu lah ataupun baru tahu. Tapi yang sebenarnya masalah ini bukanlah masalah besar mana-mana pun. Cuma dalam hal ini kita kena hormat, menghormati. Terangkan saja dalil. Ini pendapat Ustaz Murad, bukan pendapat dia tetapi apa? Dengan dalil-dalilnya. Kalau ada orang lain yang pendapat lain, kita dengarkan dah. Dan berlaku boleh baca Sayyidina. Allahu'alam ibu sawab. Semoga apa yang kita dengar dan kita baca dapat faedah dan manfaat. Kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.